sambut, sambut laguku, sambut cintaku berlagu. Halwa mendengar alah syahdu nan lagu. Hai bersahut, sahut, sahutan, sambut cintaku melagu. Alahai tuan nak berlagu nan syahdu. Pada purnama menunggu, punggung menunggu, harapkan bulan keriba malam gelita. Entahkan cinta yang tak pasti, entahkan rindu yang diinginkan. Mana akhirin berlagu, bertemulah di dalam satu. Hai bersahut-sahut-sahutan, sambut cintaku berlagu rindu. Alahai tuan nan berlagu nan syahdu. Di alam maya liputi langit dan bumi, sedang rambulan di langit punggung di bumi. Mustahil bagi ku mengerti, mustahil sifat tak serasi. Andai tersurat begitu, bertemulah di dalam satu. Saling pandang pandangan lapas kalimat cinta. Mata bertentang mata lapas kalimat cinta. Siapa menyapa berkata lapas kalimat cinta. Lagu sekadar berlagu, lagu kalimat cinta. Hai bersahut, sahut, sahutan, sambut cintaku berlagu rindu. Alahai tuan na berlagu nan syahdu. Hai bersahut, sahut, sahutan, sambut cintaku berlagu rindu. Alahai tuan na berlagu nan syahdu. Pada purnama menunggu, punggung menunggu, harapkan bulan keriba malam gelita. Entahkan cinta yang tak pasti, entahkan rindu yang diinginkan. Mana akhirin berlagu, bertemulah di dalam satu. Saling lapas kalimat cinta. Mata bertentang mata lapas kalimat cinta. Siapa menyapa berkata lapas kalimat cinta. Lagu sekadar berlagu, lagu kalimat cinta. Lesu tersingkap mimpi lalu dicemar janji palsu. Cintaku indah terperangkapku dengan bisikannya. Bebaskanlah aku dari dibelenggu, dari pintu kaca yang bermadu. Rindu balik kaca. Ku cinta dia, bayang wajahmu genggam bersama. Cinta itu ku cinta dia, bayang wajahmu genggam bersama. Bebaskanlah aku dari dibelenggu, dari pintu kaca yang bermadu. Bantulah diriku arah mana satu memecah rindu balik. Janjimu

rasanya sampai di sini. Putusnya tak bersemi. Kau musnah impian dan harapan. Kau tinggal ku sepi. Thank you. Semua Gabungan suara. warna di dunia cinta kita. Ah. deh. Hei, mau apa? Oke, tengok. Thank you. Biasa kaca itu tersenyum memandangku, membongkar satu noda, menghiris satu jiwa, memaksa senyum madu di balik raut lesu, tersingkap mimpi lalu dicemar janji palsu. Aku yang besar we'll be right back. tungku atas api, dibelah ambil sabu, tungku atas api. Mudah makin lanjut, tunggu apa lagi? Mudah makin lanjut, tunggu apa lagi? Kemarau sampai bulan lima, kalau hati dah suka, jangan tunggu lama. Kalau hati dah suka, jangan tunggu lama. Kalau hati dah suka, jangan tunggu lama. Berbunga ranting sudah patah, malu ku nak bertanya bila nak menikah. Malu ku nak bertanya bila nak menikah. Malu ku nak bertanya bila nak menikah. Kemarau sampai bulan lima, kalau hati dah suka, jangan tunggu lama. Kalau hati dah suka, jangan tunggu lama. Kalau hati dah suka, jangan tunggu lama. Berbunga ranting sudah patah, malu ku nak bertanya bila nak menikah. Kemarau sampai bulan lima, kalau hati dah suka, jangan tunggu lama. Berbunga ranting sudah patah, berbunga ranting sudah patah, berbunga ranting sudah patah, berbunga ranting sudah patah, berbunga ranting sudah patah. Bersama benang pohon yunan dan melambai. Hidupku girang, hidupku girang, kedamaian yang terlambang. Tapi sayangnya kau lain sekali, gaya lenganmu kulihat berubah. Sopan dah tiada, lagak ketara. Ingatlah sayang, asal usulmu ada dipegang dan dijunjung. Hanjo, hanjo, nilailah intan atau kaca. Hanjo, hanjo, hanjo, hanjo, hanjo, hanjo, hanjo, hanjo, hanjo, hanjo, hanjo, hanjo, hanjo, hanjo, hanjo, hanjo, hanjo, hanjo, hanjo, hanjo, hanjo, hanjo, hanjo, hanjo. Yang ku rasa bersama dua remaja. Dunia percintaan abadi, bukan khayalan paparan bahagia. Melambai, hai angin tiup, dengar sebuah bahasa gerimis tuli pasang kekilat guru berdentum di kampung ini aku rasa damai sekali jalan. Ramai gadis berpegangan tangan, si pemudanya pula jatuh cinta sesama. Mari menyanyi, mari menyanyi, mari menyanyi, menyanyi. Mari menyanyi, mari menyanyi, mari menyanyi, menyanyi. Kampung ini di depan tangga pohon melambai, hai angin tiup katanya sepoi bahasa gerimis turun pasang kekilat guru berdentum di kampung ini ku rasa damai sekali. Jalan pesisiran pantai, ramai gadis berpegangan tangan, si pemudanya pula jatuh cinta sesama. Mari menyanyi, mari menyanyi, mari menyanyi, menyanyi. Mari menyanyi, mari menyanyi, mari menyanyi, menyanyi. Mari menyanyi, mari menyanyi, mari menyanyi, menyanyi. Mari menyanyi, mari menyanyi, mari menyanyi, menyanyi. Mari menyanyi, mari menyanyi, mari menyanyi. Oh, sedalam mana aku bertahu lamanya ikatan cinta. Hati rasa nun jauh Thank you. bercahaya. Degup jantung dan denyut dan nadi, di setiap saat ada yang terhenti melalui penderitaan. Apalah jiwa yang sangat menanggung penderitaan. Hanya kesalahan dan kata-kata, sedang tindakan jauh dari nyata, semakin jelas kemunafikan makhluk bernama manusia. Makin jauh.